Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqil haditsi kitabullah wa khairul hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih berkenan mempertemukan kita sekalian. Semoga saja Allah senantiasa memberikan kepada kita, seluruh keluarga kita, untuk sehat selalu, dan kalaulah sakit maka segera disembuhkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini saya dan Anda sama-sama membahas mengenai 90 kesalahan di dalam masjid, nomor yang ke-61. Yaitu adanya meletakkan hidangan makanan di masjid untuk para pentakziah. Biasanya orang-orang yang sudah wafat dan yang sudah dikuburkan, lalu keluarganya itu membawa makanan ke masjid-masjid atau ke musola-musola, ya, agar mereka ba'da sholat ini berdoa untuk sang mayat. Ya. Ada beberapa kesalahan. Pertama, berkumpulnya seperti ini tidak pernah ada di zaman Nabi dan para sahabat. Karena setelah menguburkan mayit, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Yang kedua adalah menyibukkan keluarga mayit dengan menyiapkan makanan untuk mengantar jenazah, ini menyelisih sunnah. Tuntunan sunnah justru tetangganya lah yang menyediakan makanan untuk keluarga mayit. Ya, ada di dalam Rawahul Abu Dawud, nomor hadisnya 3132. At-Tirmidzi 998, Ibnu Majah 1610. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u, ya, buatlah Ali Ja'fari untuk keluarga Ja'far ta'aman, makanan. Faqad, sungguh atahun telah datang kepada mereka amrun, suatu perkara, yashghaluhum, yang menyibukkan mereka, yaitu musibah. Jadi saya dan Anda sebagai tetangga disuruh membuatkan makanan untuk keluarga itu. Ya, bukan yang ahli mayit yang menyiapkan keluarga apa menyiapkan makanan bagi pentakziah. Ketiga, mengotori masjid. Itu ada di dalam surat An-Nur ya, ayatnya 36. Surat An-Nur, surat 24. Di mana berdasarkan surat An-Nur 36, surat 24 ayat 36 ini, rumah-rumah Allah itu diperintahkan untuk dimuliakan, bukan untuk dikotori dengan sisa-sisa makanan. Maka jika saya dan Anda membawa makanan segala macam, ayo segera bersihkan, jangan sampai nunggu marbotnya yang membersihkan. Karena sesiapa saja yang mengotori masjid, maka kafarotnya, yaitu kafarotnya, itu membersihkan kotoran itu. Artinya, kalau orang itu tidak mau membersihkannya, maka tidak pernah dapat kafarot. Walaupun sudah dibersihkan oleh orang lain. Jadi, dia harus membersihkan, ya, untuk membersihkan, walaupun bukan miliknya, bersihkan sebagai kafarot. Tetapi, jika tidak melakukannya, maka dia terus-menerus dosa itu melekat. Makanya kemudian, mohon maaf, di mana-mana, kalau masjid, musola, ayo sama-sama menjaganya, jangan menunggu daripada marbot membersihkan. Tidak ya, jadi sama-sama menyingsingkan lengan baju. Ya, bahwa masjid ini masjid kita. Masjidillah dan harus kita jaga dan bersihkan. Karena tadi berdasarkan surat An-Nur 36. Lalu yang kesalahan yang ke-62 adalah jika di dalam masjid itu atau di masjid itu ada kuburan. Ya, ada kuburan. Baik kuburannya itu di dalam masjid ataupun di luar masjid. Dengan maksud karena ini niat, makanya kemudian perkara niat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu adalah sepertiga daripada ilmu agama. Dan merupakan 70 bagian dari ilmu fikih. Kenapa sepertiga? Karena niat itulah. Jadi seseorang berkhidmat berlama-lama zikir di dalam masjid, tetapi sengaja berzikir di masjid itu karena masjid itu ada sekelilingnya atau ya atau di luarnya masjid itu ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Sengaja, jadi tidak diperkenankan berlama-lama. Sama. Jadi nawaitunya kalau dia hanya berzikir di masjid itu tidak mengapa. Akan tetapi berlama-lama untuk tabarruk kepada penghuni kubur itu walaupun dia berada di masjid, maka tidak diperkenankan. Ya tidak tabarruk, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah jika masjid itu di depannya ada kuburannya. Biasanya untuk orang disujudi atau didoakan terus-menerus itu ya, yang mempunyai, maka itu yang tidak boleh. Harus dipindahkan, ya. Harus dipindahkan. Maka ini menyalahi daripada surat 27 ayat 62 An-Naml. Juga surat 6 ayat 6 162 163. Ya. Ini kalau tidak tabarruk tidak mengapa kalau kuburannya itu di luar. Tapi kalau kuburannya di dalam masjid, maka tidak boleh. Atau di luar masjid, akan tetapi pas berada di pangimaman. Ya? Itu maka tidak diperkenankan. Karena apa? Khawatir musyrik. Kembali ke yang 61 tadi. Jadi, orang-orang yang menguburkan, kemudian oleh tetangga-tetangga si yang menguburkan itu, diberi makan, kemudian yang masih makan bukan keluarga yang main, tapi tetangganya masih makan di rumah dia, misalkan boleh nggak itu? Boleh, boleh. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Tanpa ada acara lu ya. Ah, ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Iya, boleh. Boleh. Tapi bukan tetangganya yang suruh makan di situ, keluarga si mayit. Oh, kalau tetangganya suruh pulang makan di rumah saja. Makanya hadis ini perhatikan betul-betul. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Iya, bukan kemudian untuk tetangga-tetangga yang lain yang tadi bertakziah, bukan. Karena mereka, keluarga Ja'far itu mendapatkan musibah yang menyibukkan. Perhatikan betul hadisnya, ya kan? Lalu, ada kesalahan yang ke-63 itu mendahulukan orang lain untuk memasuki masjid atau shof, terutama shof ya. Kalau memasuki masjid enggak, tetapi shof ini rata-rata. Silahkan maju duluan. Maka enggak boleh seperti demikian. Karena manusia harus berlomba-lomba, surat Al-Mutaffifin ayat 26. Harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat, ya. Lalu surat Ali Imran ayat 133 itu wasari'u itu ya ila maghfiratin itu. Ya, jadi harus bersegera memang. Harus bersegera. Artinya berlomba saya dan Anda. Kan ada orang silakan, ya kan? Ya, tidak mau di saf depan. Padahal semula-mula ada di saf paling depan. Apalagi sebelah kanannya imam. Ini tidak boleh demikian. Jadi kalau saya dan Anda melakukan hal seperti itu, termasuk saya dan Anda melakukan bid'ah. Ya, melakukan bid'ah. Makanya kesalahan nomor 63 dan 64 ini bergandeng. Karena orang rebutan shof itu. Masuk masjid itu saja ya. Waduh, kayaknya penuh ini ya. Tenang aja, silakan. Duluan. Oh, tidak boleh. Bersegera. Masuk masjid bersegera. Jadi misalkan yang berat itu adalah ketika kita dalam perjalanan kemudian ketemu teman terus ngajak ngobrol dulu terus ada orang yang di belakang kita ya menuju masjid, ayo ke masjid ya duluan, itu tambah keliru ya ngobrol itu sebentar. Nanti aja kita lanjutkan. Begitu. Harusnya ya. Nah, ini karena mendahulukan orang lain untuk masuk masjid. Lalu mendahulukan orang lain untuk menempati shaf. Sampai-sampai di zaman Nabi itu para sahabat sampai mengundi. Ya, kalau kita kan enggak. Ada lagi kesalahan yaitu saya dan Anda mendatangi masjid karena melihat kebagusannya dan yang lain seperti masjid, kubah emas dan lainnya itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Itu berziarah kepada selain tiga masjid. Artinya apa? Saya dan Anda boleh sholat di masjid-masjid yang semua masjid selain tiga masjid itu semuanya sama. Jadi saya dan Anda tidak boleh mengadakan safar ke Ampel gitu, sengaja ke Sunan Ampel. Bukan ke masjidnya. Saya ke masjidnya tidak bisa. Kolbumu sudah lelang. Kenapa? Ke masjid Ampel dekat saja ke masjid sini. Muhajirin, tak. Nurul Falah. Tak. Yang dekat-dekat semua nilainya sama. Mesti tabarruk kepada kubur daripada Sunan Ampel. Tidak boleh. Tidak mungkin, tak. Saya kemarin ziarah ke Banten Lama. Tidak perlu. Masjidnya sama kok. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena di sana rata-rata orang-orang ini beribadah sebagaimana ibadahnya orang-orang sebelum Islam. La'anallahu al-yahuda wan-nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dilaknati atau semoga Allah melaknati Yahuda wan Nasoro. Ittakhadzau kubura, yang telah menjadikan kubur ambiyaihim, para nabi-nabi mereka itu, masajidan, sebagai tempat ibadah. Aisyah menyatakan, beliau memperingatkan terhadap apa yang mereka perbuat itu. Al-Bukhari 3454, Muslim 531. Ya. Nah ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersusah payah mengadakan perjalanan ke selain tiga masjid yang diutamakan. Karena ada di dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadisnya 1189, Muslim 827. Ini tidak mau dilihat. Padahal ini ada di dalam Lu'lu' wal Marjan. Tentang kitab masjid, ya. La tusyaddur rajula illa ila salasi masajid. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan yang jauh, ya, illa salasati masajid, kecuali ketiga masjid. Al Masjidil Haram wa Masjidil Hadza, yaitu Masjid Nabawi wa Masjidil Aqsa. Tidak diperkenankan jadinya mengadakan perjalanan jauh-jauh. Kalau begitu orang yang melakukan pakai bis, pakai segala macam, boleh enggak? Ya tidak boleh. Itu zaman saya lampau untuk cari nafkah, emplok-emplok. Ya, karena sepertinya Allah, sepertinya saya enggak bisa makan kecuali mengadakan hal-hal begitu. Namanya ziarah kubur dan yang lainnya. Atau wisata religi. Ora ono. Wisata religi hanya tiga itu saja. Ya, di tiga masjid itu. Ya, mutafakkan alaih. Ditolak demikian ini. Ini yang banyak sekali. Ya. Apalagi mengagungkan kubur orang-orang yang soleh dan menguburkan mereka di masjid. Itu adalah salah satu dari kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Padahal Rasulullah SAW bersabda, selisihlah kaum Yahudi. Makanya kemudian di dalam rawahul yang lain, man tasabbaha bi kaumin fahuwa minhum. Sesiapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ada lagi ketika saya dan Anda melakukan haji dan umroh. Ya. Ini saya dan Anda pergi ke 7 masjid dan berniat sholat di dalamnya. Sengaja ya. Sengaja. Seperti masjid jin, masjid Abu Hurairah. Sholat di sana boleh, tetapi sengaja ke sana itu enggak. Enggak boleh. Ya. Padahal kan Ma'la, kan dekat Ma'la situ saja ya. Masjid Bilal, enggak perlu. Enggak perlu. Kalau ke Masjid Quba memang ada dalilnya. Ya, Masjid Nabawi ya setara dengan umroh, tetapi karena orang-orang ini ingin tahu sejarah ini Masjid Hurairah, Abu Hurairah enggak ada. Ya, tidak perlu ke sana. Ya, kemudian ada lagi yang salah. Ini masih sering dilakukan kami-kami ini sebagai pembimbing umroh dan haji, yaitu mengajak kawan-kawan ini ke Hudaibiyah. Ya, boleh ke Hudaibiyah, boleh. Mengajak ke sana, boleh. Ke Tan'im, boleh. Tetapi tidak boleh bersengaja untuk umroh lagi. Ini kawan-kawan ini sengaja, maka kemudian dibuka, silakan kalau mau umroh lagi ya, ini lewat apa itu ihramnya, lewat sini Hudaibiyah, Tan'im, Jirona. Oh, enggak perlu. Enggak perlu. Ini kesalahan-kesalahan. Karena apa? Kalau tidak berbuat demikian maka sepi. Ya, padahal rezeki sudah ada yang ngatur ini. Sepi peminatnya kan yang rame, yang ahli bid'ah begitu itu rame. Kita bisa umroh 7 kali, gitu. Bahkan di Surabaya sana itu ada umroh 30 hari. Per day dihitung 1 juta. Jadi 30 juta. Kan murah itu. Pulang pergi segala macam itu 30 juta. 30 hari. Di luar Ramadan pokoknya. Tetapi 30 hari. Bisa. Nah, ketika saya mengikutinya, ya saya mengikutinya, ya hotelnya itu jauh, kemudian di samping itu hotelnya ecek-ecek katanya ya, rendahan. Lalu kemudian apa? Isinya memperbanyak umroh dan yang lainnya. Jadi tiap hari bisa sampai 30 hari loh ya. Jadi pulang pergi itu 34 hari. Nah, 33 hari karena perjalanan ya. Itu 3 hari sampai begitunya. Nanti ditemu katanya 30 juta itu kalau dihitung lebih dari hampir 40. Kenapa? Nanti jalan-jalan ke sana bayar lagi, jalan-jalan lagi ke sana. Wah, itu wes lagu lama itu. Termasuk bagi mereka kawan-kawan yang tidak mau ikut, misalkan karena sudah pernah tidak mau ikut ke Gua Sur kemana-mana, tetap harus bayar. Alasannya bisnya sudah di-booking. Nah, itu yang jadi masalah. Banyak penipuan, ya. Banyak penipuan. Ini terjadi. Lalu berniat berziarah ke Gua Hira dengan niat sholat di dalamnya atau tabaruk dari tempat-tempat itu. Termasuk ke mana ini? Arafah. Jabal Rohmah. Ya. Kemudian ke Gua Sur. Itu termasuk itu ya. Ya jauh. Tetapi orang waduh berjibaku. Is pokoknya untuk menuju syirik dan bid'ah itu memang betul-betul. Ya. Betul-betul hebat itu. Lalu bernazar pergi ke masjid yang ada makamnya. Nazar lo ya. Misalkan saya nanti kalau berhasil saya mau ke masjidnya Gunung Kawi. Karena ada makamnya. Atau di Surabaya itu di daerah Bubutan ada masjid makamnya Sedo Masjid. Yang Sedo Masjid Joko Jumput, ya, itu. Jadi di sana banyak orang yang datang ke tempat itu. Kuburannya di tengah-tengah persis. Bernazar saja sudah tidak boleh karena taqarrub itu ilallah. Yang di sana tidak ada kesyirikan. Yang namanya taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada yang berbau syirik sedikit pun. Surat 39 ayat 3. Ya. Lalu kesalahan yang 69 itu membawa keluar mushaf waqaf dari masjid. Ya. Ya dibawa pulang. Gitu ya. Quran lo ya, Quran. Lalu apa? Tidak memanfaatkan buku-buku yang sudah diwaqafkan di dalam perpustakaannya masjid. Jadi harus memanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, maka Pak, seluruh DKM-nya berdosa. DKM-nya berdosa. Jadi, tetapi buku-buku wakaf di masjid itu boleh dibakar. Di bumi hanguskan, dimusnahkan jika tidak sesuai dengan sunnah. Boleh dibakar. Ya, boleh dibakar. Itu. Jadi harus sesuai. Banyak buku yang diwakafkan kemudian tidak dibahas. ya tidak dimanfaatkan maka berdosa. DKM-nya yang terus-terusan berdosa. Makanya jangan mau jadi DKM yang ada perpustakaannya kemudian tidak dimanfaatkan. Wah, na'udzubillah, wis. Kesalahan yang ke-71, wanita pergi ke masjid dengan memakai parfum. Ya, karena ada dalilnya bahwa saya dan Anda lelaki tidak boleh melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Ya, boleh para wanita pergi ke masjid asal dengan syarat bahwa ia tidak memakai parfum. Sampai-sampai mohon maaf, dulu kan parfumnya tidak diusap tetapi diasap, ya. Diasap dengan kayu gaharu, cendana atau yang lainnya atau suhur, sebutannya suhur, kemenyan. Kemenyan Arab itu namanya suhur, buaunya, ya. Siapapun wanita, ini ada di dalam Muslim nomor hadisnya 444. Ayyumam ro'ati asobat buhuron. Loh. Buhur. Ya. Sesiapapun wanita asobat yang memakai, ya, buhuron, mewangian dari pengasapan, ya, buhur, jadi asap mewangi, dan kalau sudah keluar baunya masih menyengat, jadi seperempat lebih parfum lah, itu ya, saking mewangi, melekat soalnya. Fala maka janganlah tashhad ma'ana Isa al-akhirah. Ya, jangan sampai menghadiri sholat Isya yang di akhirnya bersama kami. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Lalu kesalahan yang ke-72 ini masih jadi perbincangan, yaitu kaum pria sholat di belakang wanita di Masjidil Haram dan selainnya. Termasuk wanita sholat berdampingan. Kan ada ya? Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi, sholatnya sah-sah, akan tetapi dia tidak sempurna. Karena tadi softnya di samping, menyamping. Dulu saya masih ingat gubernur perempuan kita dulu, ya, itu tidak mau sholat di masjid yang wanitanya di belakang. Kalau beliau sedang anjang sana, softnya harus dirubah perempuan di berdampingan dengan lelaki. Ya, itu tidak ada yang demikian, tanda enggak ngerti. Gitu, DKM-nya ya iya saja supaya dapat uang sumbangan dari gubernur. Enggak ada. Hah? Di Madinah? Zamben datang masuk ke sana, softnya perempuan sama enggak dengan softnya laki-laki? Tidak, di bagian belakang. Bagian belakang soft itu kalau sampai di Madinah seluruhnya laki-laki kanan dan kiri. Nanti perempuan bagian belakang, nah, selebihnya berada di luar. Tapi gitu. Yang terpenting pertama kali itu berada di semuanya itu laki-laki dulu. Kemudian soft perempuan sekarang misalkan saking penuhnya, kemudian soft laki-laki sama dengan setara dengan soft perempuan. Ya, bagian belakang. Tidak apa-apa wong bagian belakang. Karena saking sesaknya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu bersamaan. Ya. Ya? Itu tidak boleh. Masjidil Haram kan wanitanya diletakkan di situ, makanya kemudian ada askari. Makan diusir, kan bagian depannya kan tidak boleh. Wanita diusir. Iya, makanya kemudian sekarang perempuan, oh sudah dibatasi, tidak boleh. Diusir-usir beneran. Ya, sekarang askari oleh askari itu. Ya, askar perempuan itu. Ya. Kemudian mengadakan penyembelian hewan ketika selesai membangun masjid. Wah, ini tidak ada peresmian itu loh ya. Waktu peresmian mengadakan pesta tidak ada. Tawaf seputar masjid setelah pembangunan selesai juga tidak ada. Wis biar. Oh masih. Makanya kalau Anda datang ke Terate sini. Tahu Terate? Ada Masjid Sumpah. Sampai sekarang kalau ada orang bersumpah di sana, mesti muteri masjid. Nah, akhirnya masih Terate sini. Di Terate, tahu nggak? Oh, coba Anda ke sana. Nanti saya bilang, Masjid Sumpah, tahu sudah. Ya tanya, oh sana, warga sana ya masih Terate. Masih terkenal sampai sekarang. Di Madura juga begitu ada. Ya, di Madura ada. Jadi kalau ada orang habis sumpah pocong, begitu disuruh tawaf. Ya, is aneh-aneh sudah. Lalu menyembeli hewan ketika selesai, tadi sudah selesai, kemudian mengusap pintu dan dinding Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu mencari keberkahan ini bagi biasanya ibu-ibu ini. Ya, tabarruk ini sampai-sampai, mohon maaf kalau bapak-bapaknya ini mengusap sajadah atau sarungnya atau pecinya ke kubah, ke kiswah. Kiswahnya Ka'bah. Diusap-usapkan itu ya. Wah, itu tabar kemudian diciumin. Nah, perlu yang model begini nih, masih banyak ini. Ya. Lalu mengusap mihrab dan dinding masjid di Arafah, yaitu Masjid Namirah. Ya. Ada Masjid Namirah. Kemudian menyisipkan foto di Jabal Rahmah. Itu ya, ini sudah ada itu. Gitu. Bahkan sekarang Namirah juga begitu karena berada di Arafah. Namirah itu juga dipasangi foto-foto, dimasukkan di sela-selanya. Aisna'udzubillah. Ya. Lalu membuat jendela di sebelah kanan mimbar di dinding kiblat. Ya. Biasanya itu mimbar ini tampak ya. Supaya tampak bisa keluar kepalanya ya. Nah, ini juga tidak boleh. Lalu masuk masjid dengan membawa senjata yang terlepas dari sarangkanya, terhunus. Ya, itu tidak boleh. Jadi boleh memegang seperti anak panahnya itu yang ujungnya yang dipegang. Jadi bukan dibawa apa itu pas ada bulunya yang dipegang, tetapi tidak, hanya mata panahnya yang dipegang. Kalau tidak, maka tidak boleh. Agar tidak melukai orang. Ya. Lalu pergi ke masjid dengan menjalin tangan. Ya, menjalin tangan. Nah, di gini ya. Biasanya main-main ini. Termasuk ketika khutbah sudah diperdengarkan, maka tidak diperkenankan. Lalu bermegah-megahan dalam membangun masjid, di antara bikin atapnya itu, kubahnya itu diberi corak warna, ya apa itu motif, tidak boleh, ya. Lalu menggantungkan tirai di atas mimbar, tahu ya? Jadi mimbarnya ini dikerubungi pakai tirai. Supaya seperti di masjid-masjid, seperti di yang dianggap sepuh, seperti kesepuhan di Cirebon, begitu ya, itu masih tidak perlu. Ya. Lalu membuat pintu mimbar. Ya, itu tidak perlu. Kan mimbar ini kotak ya. Nah, sebelah kanan atau kirinya ini buntu, terus dikasih jalan. Sengaja dipotong, itu kan pintu. Kretek, itu banyak sekali. Maka tidak boleh. Ya, jadi ada pintunya. Pintu mimbar. Harusnya lubang saja. Kiri kanan itu lubang. Ya, membuat pintu mimbar. Ya, pintu kecil, pendek gitu. Ya, tidak diperkenankan yang demikian itu. Nah, ini membaca Al-Quran melalui pengeras suara masjid. Kapanpun ini ya, mau sebelum subuh, nah, seperti ini nih, ya, di antaranya. Anda dengar ini ya. Nah, papan dan gambar di masjid juga tidak ada. Ya, misalkan tangga kalender ada gambarnya taruh di masjid, enggak boleh. Ya, walaupun gambarnya masjid sekalipun tetapi kemudian ada mereknya. Ya, Aki merek apa ya? Atau Travel Umroh tidak boleh. Ya. Lalu yang jadi permasalahan adalah ini masih membuat kubahnya masjid, ya. Membuat kubah masjid, diperindah kubahnya, termasuk kubah emas itu ya, tidak boleh itu bagian. Jadi biasa saja kubahnya. Kalau perlu tidak perlu kubah, tidak apa-apa wis. Gitu ya. Nah. Ada lagi apa yang salah? Mohon maaf ini, masjid-masjid ya. Membentangkan tali di masjid untuk meluruskan shaf. Contohnya apa? Mohon maaf ini, ubennya berbeda. Bahwa itu tanda kan tidak, itu tidak boleh. Ya, sebenarnya tidak boleh mau atau bahtah. Ya, itu tidak boleh. Lah iya, ya. Wis itu. Ya. Wis itu, ya, dalil banyak. Supaya orang-orang meluruskan enggak usah, wis. Ya, diajari mereka lurus sendiri dan rapat. Tidak dengan itu, ya. Wis banyak sekali. Alasannya ya tadi. Ya. Nah, sampai ini datang saja ke Atau Baserang. Masih ada yang model begitu. Ya. Nah. Termasuk, makanya kemudian apa caranya? Itu ubennya. Ubennya seperti uben ini, lurus kan ini? Ya, itu saja yang dijadikan pedoman, tidak apa-apa. Sekian uben, nah, udah. Iya, natnya itu saja yang pakai. Tidak usah dibelang-belang blonteng atau kemudian dikasih stiker atau dikasih apa. Itu. Ya, Al-Muhajirin. Ya, kemudian hampir seluruhnya tempat saya juga sama. Ya, tidak perlu hal yang demikian ini. Ya, tetapi itulah yang kekeliruan. Ya. Lalu membangun tembok kecil di belakangnya shaf pertama. Ya, supaya untuk apa? Untuk sandaran, enggak boleh, ya. Lalu menulis nama donatur masjid di pintu masjid, enggak perlu. Di dindingnya masjid enggak perlu donaturnya, wis enggak usah. Wong lillah kok ya. Atau pengin namanya disebut-sebut. Terus berlebih-lebihan dalam hal lampu masjid, ya. Iya, penerangannya. Penerangannya enggak usah terlalu terang, biasa-biasa saja. Kan ada yang over begitu ya. Wah, enggak perlu. Lalu keluar dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan cara berjalan mundur pada tawaf wada. Ini kan berjalan mundur rata-rata India, ya. Nah, maka tidak diperkenankan. Dalil-dalilnya masih banyak ini. Ya. Nah, ini sudah selesai 90 kesalahan di dalam masjid. Tetapi terus terang kebanyakan masjid yang sudah jadi yang bagaimana? Ya tadi kalau lihat bagian-bagian yang lampau, maka DKM-nya harus membongkarnya dan menggantinya dengan yang sama. Ya, nah itu. Ini yang berat, ya. Kalau enggak, maka dia mereka terus sebagai DKM berdosa terus menerus. DKM-nya cuek bebek, ya. Gitu ya. Walaupun pakai, mohon maaf ini, menggariskannya pakai selotip, ya kan? Kan ada yang pakai selotip, tetap saja tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sampai di sini kurang lebihnya sudah selesai ya tentang 90 kesalahan di dalam masjid. Semoga saja kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.